Orang tua aku tak mengharamkan jika dirimu menjadi milikku. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri. Cintamu ku bawa lagi. Bertahun-tahun diriku memimpikan, oh kekasih, untuk itu berjuta harapanku pakai jeruku yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa. Maafkanlah pasti aku bisa berdaya. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk itu bersamaku di dalam maikan harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana